Konsultasi Syariah. Dilarang memberi nama masjid dengan Ar-Rahman. Pertanyaan, Ustaz, apakah boleh menamai masjid dengan Ar-Rahman? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita mengimani bahwa Allah memiliki banyak nama, yang semuanya sempurna, yaitu Al-Asma Al-Husna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا yang artinya, hanyalah milik Allah Al-Asma Al-Husna, serulah dia dengan nama itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dilihat dari kekhususannya, nama-nama Allah dibagi menjadi dua. Pertama, nama Allah yang hanya khusus untuk Allah. Nama ini tidak boleh digunakan untuk menyebut makhluk, seperti Allah, Ar-Rab, Al-Ahad, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-A'la atau Yang Maha Tinggi, Alamul Ghuyub atau Yang Mengetahui Semua Yang Gaib. Kedua, nama Allah yang tidak khusus untuk Allah. Nama ini boleh digunakan untuk menyebut makhluk, seperti Sami', Basir, Ali, Hakim, atau Rashid. Allah menyebut manusia dengan Sami', Basir, atau makhluk yang mendengar dan melihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu samian basira yang artinya sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan karena itu kami jadikan dia makhluk mendengar dan melihat Quran surat Al-Insan ayat 2. Ada sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib atau Hakim bin Hizam. Nama beliau termasuk Asma'ul Husna. Dalam Asna Al-Matalib, Syarah Raud Al-Talib, yaitu kitab Syafi'iyah, dinyatakan, boleh menggunakan nama Allah yang tidak khusus untuk dirinya. Sementara nama yang khusus untuknya, hukumnya haram. Seperti ini yang ditegaskan An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Termasuk di antara nama yang khusus milik Allah adalah Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulid'allaha awid'ar-Rahman, Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna yang artinya katakanlah panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru dia mempunyai al-asma'ul husna atau nama-nama yang terbaik Quran surat Al-Isra ayat 110. Allah juga berfirman wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman Qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada Ar-Rahman, mereka menjawab, siapakah Ar-Rahman itu? Quran Surat Al-Furqan ayat 60. Dari sisi maknanya, kata Ar-Rahman mengikuti pola atau wazan fa'lan yang menunjukkan makna hiperbol untuk menunjukkan sesuatu yang luas. Sehingga kata Ar-Rahman, maknanya adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas, meliputi seluruh alam. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, Ar-Rahman artinya zat yang memiliki rahmat yang luas. Karena itu, dinyatakan dengan pola atau wazan fa'lan, yang menunjukkan makna sangat luas. Sementara makhluk tidak ada yang memiliki rahmat yang luas, meliputi seluruh alam. Sehingga nama ini hanya khusus untuk Allah, dan tidak boleh digunakan untuk makhluk. An-Nawawi mengatakan, ketahuilah bahwa menggunakan nama Allah yang ini, yaitu Malikul Amla, atau Raja di Raja, hukumnya haram. Demikian pula nama-nama Allah yang khusus untuk Allah, seperti Ar-Rahman, atau Al-Quddus, Al-Muhaimin, Khalikul Khalq, dan semacamnya. Masjid Ar-Rahman. Istilah Masjid Ar-Rahman artinya bukan masjid milik Ar-Rahman, tetapi masjid yang bernama Ar-Rahman. Sementara masjid itu makhluk. Benar, masjid adalah bangunan yang mulia, termasuk Baitullah atau rumah Allah. Namun dia adalah makhluk. Karena itu, termasuk dalam kondisi di atas, tidak boleh diberi nama dengan nama Ar-Rahman. Yang lebih tepat, diberi nama Masjid Baitur Rahman. Demikian, Allahu A'lam.